babat tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Karmapala yang sedang bermain-main di Taman Sari melihat kedatangan Paramita. Segera saja pemuda yang nakal dan ugal-ugalan itu bersembunyi dan kemudian memeluknya, setelah membuat gadis itu tidak berdaya. Celaka. Agaknya gadis ini benar-benar marah padaku. Aku harus segera meninggalkannya sebelum ia menjadi marah. Dengan daun ini, aku akan membebaskan totokanku. Setan, rupanya pemuda gila itu datang lagi. Aku pasti akan menemuinya, dan aku akan menghajarnya sepuas hatiku. Bahkan aku akan membunuhnya. Kemana setan itu larinya? Pasti dia akan berada di sekitar sini. Hei, turunlah engkau manusia pengecut. Laki-laki berjiwa pengecut. Kerdil, tidak tahu sopan. Turun, dan jangan sembunyi saja. Aku tahu, engkau pasti masih berada di sini, di sekitar atap Taman Sari ini, di semak pepohonan atau di salah satu sudut Taman Sari ini. Keluarlah! Laki-laki pengecut! Hah, benar-benar pengecut. Kau adalah laki-laki sebangsa tikus busuk, tikus selokan yang tinggal dan hidup di tempat kotor. Ayo, keluarlah! Beberapa saat Paramita berkeliling Taman Sari sambil memperhatikan setiap sudut yang dilaluinya. Dan tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sesuatu benda yang melayang ke arahnya, melayang berkibar seakan-akan ditiup angin. Dengan serta-merta Paramita menyambar benda yang ternyata adalah sebuah rontal. Oh, agaknya rontal ini berisikan catatan tangan yang agak terburu-buru. Pasti pemuda itu ada di sebelah sana. Hop! Oh, tidak ada seorang pun di sekitar sini. Setan alas. Agaknya pemuda itu adalah seorang yang berkepandaian tinggi. Ya, jika tidak, mana mungkin ia akan mampu berkeliaran di sini, di dalam Istana Mataram yang dipenuhi oleh berbagai tokoh sakti. Agaknya tidak akan ada artinya aku mencarinya. Lebih baik aku kembali saja. Suatu saat pasti akan dapat menemuinya dan membuat perhitungan dengannya. Adikku Paramita yang manis, pertemuanku yang pertama denganmu telah meruntuhkan dan menjatuhkan hatiku. kecantikanmu yang begitu sempurna mampu mengguncangkan Mayapada, bahkan Swarga Loka, mampu membuat Dewi Rati cemburu. Supraba menggigit bibir, serta para dewa merintih penuh birahi. Karena itu, biarkanlah aku berteman denganmu. Biarkanlah aku berada di sisimu untuk menyanyikan lagu puja-puji akan indahnya mata, alis, dagu, bibir serta rambutmu. Biarkanlah aku berada di sisimu menjadi pengawal setiamu. Cium dan belai sayang dariku, calon pendampingmu. Setan, setan, pemuda gila, kurang ajar. Awas kau, awas kau. Kau sudah kembali, Paramita. Bukankah engkau meminta izin ke Taman Sari? Ingin mencari angin. Mengapa hanya sekejap saja? Ada apa, Paramita? Mengapa kau menangis lagi? Ada apa lagi? Apa itu yang berserakan di lantai? Sebuah rontal. Dia mengganggu lagi, Kak. Apa yang telah diperbuatnya padamu? Dia menggodaku, Kak. Mempermainkan diriku. Aku ingin sekali membalasnya dan memberikan hajaran padanya. Apakah dia telah berbuat kurang ajar padamu? Tidak, Kak. Jika memang begitu, biarkan saja. Satu saat, pasti kita akan dapat menangkapnya. Bersabarlah, jangan terlalu menghiraukannya. Tidurlah, jika memang kau tidak mau keluar. Malam harinya, Paramita berusaha untuk memejamkan matanya. Akan tetapi setelah sekian lama mencoba dan berusaha, tidak juga ia tertidur. Dan ketika malam menjadi semakin larut, barulah gadis yang malang itu tertidur. Apakah itu? Apakah itu yang berdiri di muka pintu? Dewa tak agung, ular raksasa, ular raksasa. Di mana para pengawal? Di mana Kak Wulan dan Kakang Saka? Tolong, aku harus keluar dari jendela itu. Ya, dari jendela itu. Dewa tak agung, ribuan ular emas terdapat di halaman ini. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Aku tidak mungkin meninggalkan kamar ini. Oh ya, atap. Aku akan berusaha melalui atap. Ular emas itu pun bertebaran di atas atap kamar ini. Apa yang harus aku lakukan? Raksasa di muka pintu itu bergerak mendekatiku. Di mana Kak Wulan? Kak Wulan, tolong. Dewa Tanggung, tolonglah hambamu ini. Ular besar itu menjelma menjadi seorang nenek tua. Aneh, bagaimana ini dapat terjadi? Dia tersenyum ramah padaku. Dia tidak jahat. Benarkah nenek tua jelmaan ular raksasa itu tidak jahat? Jangan takut, anak manis. Ular-ular itu tidak akan berbuat jahat padamu. Janganlah kau takut padaku. Karena sesungguhnya lah mereka itu adalah kekuatan. Kekuatan yang tiada tara. Siapakah engkau ini sesungguhnya? Aku adalah Nenek Ranggis. Aku adalah kekuatan itu. Aku datang kepadamu adalah untuk memecahkan kesulitanmu. Dengarlah, Nona Manis. Semua kesulitanmu akan dapat kau pecahkan dengan kekuatan. Dan aku ini adalah sumber dari kekuatan yang dapat membantumu. Hah? Membantu apa yang menjadi keinginanmu? Oh, benarkah kau dapat membantu semua kesulitanku dengan kekuatanmu? Benarkah itu, Nek? Ya, aku berkata dengan sebenar-benarnya, Nona. Akan tetapi aku harap kau akan dapat menyembunyikannya, merahasiakan pertemuan kita ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Maukah kau berjanji? Tentu, Nek. Tidak akan ada salahnya jika aku merahasiakannya. Aku merasa perlu untuk menolongmu, Nona. Karena itu, dengarlah ceritaku. Sesungguhnya lah aku dan seluruh kekuatanku telah menjelma menjadi sebilah pedang yang ampuh tiada tanding. Sebilah pedang yang kini dikenal dengan nama Pedang Ular Mas. Hah? Pedang Ular Mas? Pedang Ular Mas? Bukankah pedang itu adalah milik dari Kak Wulan? Iya, benar. Pedang itu ada di tangan Anting Wulan. Akan tetapi sesungguhnya lah, aku adalah milik siapapun juga yang membutuhkan pertolonganku. Raihlah, ambillah pedang itu tanpa setahu Anting Wulan. Gunakanlah diriku untuk memecahkan kesulitanmu. Aku mencuri pedang milik Kak Wulan. Bagaimana mungkin itu, Nek? Oh iya, kau tidak perlu memilikinya, Nona. Kau hanya meminjamnya, walau tanpa setahu Anting Wulan. Ambil, gunakan sekehendak hatimu, dan kelak kau dapat mengembalikannya. Tapi aku tidak berani, Nek. Oh ya, kesempatanmu hanya ada pada diriku, pada pedang ular mas itu. Ayo, ambil dan kau akan dapat melunaskan dendam dan sakit hatimu. Hanya itulah yang dapat kulakukan untuk memecahkan kesulitanmu. Pedang ular mas adalah sebuah pedang yang tanpa tanding. Nenek! Dia lenyap. Ular-ular di atas atap itu pun menghilang. Akan kulihat keluar jendela. Sunyi. Tidak satu ular mas pun yang kulihat di luar. Benar-benar aneh. Nenek itu menyarankan agar aku mengambil pedang Kak Wulan secara diam-diam. Aku tidak sanggup. Tidak sanggup. Tidak mungkin aku akan melakukan hal itu. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku tidak berani melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Tidak. Tidak, tidak. Aku tidak berani melakukannya. Tidak. Mita, Mita. Tidak. Ada apa, Mita? Kak Wulan, aku bermimpi, Kak. Jika begitu, tidurlah kembali. Hari masih jauh malam. Baiklah, Kak. Maaf jika aku mengganggu Kak Wulan. Kemudian, Paramita merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi sudut matanya masih sempat melirik ke atas meja di samping pembaringan mereka. Sebilah pedang dengan gagang yang kuning keemasan tergeletak di atasnya. Debar jantungnya menjadi semakin cepat. Dadanya serasa bergolak. Paramita berusaha untuk memejamkan matanya. Dewa Tak Agung, kenapa pikiranku jadi seperti ini setelah melihat pusaka itu? Aku seakan-akan tidak dapat lagi menguasai diriku. Itulah pedang yang dimaksudkan oleh nenek yang semalam kujumpai dalam mimpiku. Sejauh manakah kehebatan pedang itu? Dan apakah benar dengan pedang itu aku akan dapat memenuhi segala kehendakku? Membalaskan dendamku pada orang-orang yang kubenci. Dewa Tak Agung, hapuslah semua pikiran buruk dari pikiranku ini. Oh. Cepatlah berpakaian, Mita. Sebentar lagi pertemuan itu dimulai. Kukira waktunya sudah hampir tiba. Pertemuan apakah, Kak? Dan mengapa aku harus ikut hadir juga? Bukankah aku bukan termasuk pengawal Mataram? Aku kira pertemuan yang dimajukan waktunya bukanlah sehubungan dengan penyerangan ke timur. Aku kira ada sesuatu hal lain yang cukup penting untuk kita ketahui. Karena bukan saja engkau, hampir seluruh jajaran istana diundang. Oh, benarkah demikian, Kak? Iya, Kakang Musaka sudah pergi sejak pagi-pagi tadi. Karena itu cepatlah. Ah, Bibi Emban, cepatlah kerjakan sanggulnya. Aku tunggu di luar. Iya tuanku. Sanggul ini segera selesai. Ah, ada-ada saja Kakang Prabu. Hamba kira tentu pertemuan itu ada hubungannya dengan tamu Sri Baginda. Tamu Sri Baginda? Siapakah itu, Bi? Salah. Maafkan Bibi, bukan tamu. Sebenarnya lah beliau bukan tamu. Beliau adalah saudara dari Baginda. Saudara dari Baginda? Siapakah dia, Bi? Mengapa kita tidak pernah tahu selama ini? Beliau adalah Raden Karmapala, adik seayah dari Baginda Sanjaya. Beliau adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Halus budi bahasanya. Bibi, sudah bertemu dengannya? Oh, sudah Tuanku Putri. Kemarin sore, hamba bertemu dan berbicara langsung dengan beliau. Beliau bahkan bertanya tentang diri Tuanku Putri. Kau mengada-ada, Bimban. Bagaimana mungkin ia bertanya tentang diriku? Mengenal pun aku belum. Entahlah, Tuanku. Dia memanggil hamba dan bertanya tentang seorang gadis yang cantik jelita yang berumur kira-kira 14 tahun. Hah? Kau berdusta, Bimban. Kau pasti mengada-ada. Katakanlah bahwa engkau berdusta. Ayo. Hamba berkata sesungguhnya, Tuanku Putri. Hanya saja memang hamba sedikit melebihkan. Raden Karmapala hanya menanyakan tentang seorang gadis muda yang berumur 14 tahun. Ya, hanya itu, Tuanku. Maafkan hamba, Tuanku Putri. Sudahlah. Bagaimana dengan sanggulku, Bi Emban? Ya, sudah sempurna, Tuanku. Ya, sudahlah. Kau boleh keluar. Aku pun harus segera keluar menjumpai Kak Wulan untuk bersama-sama menghadap Sri Baginda. Di sekitar Pendopo Agung, orang sudah mulai ramai. Hampir seluruh kerabat istana hadir. Akan tetapi Baginda Sanjaya belum nampak di tempat tersebut. Sampai ketika Anting Wulan tiba bersama dengan Paramita. Oh, mengapa sampai ramai seperti ini, Kak? Ada apa sebenarnya? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Apa maunya Baginda? Kita tunggu dan lihat saja. Oh, mungkin benar apa yang dikatakan Bibi Emban. Apa itu? Bibi Emban mengatakan apa? Mungkin keramaian ini adalah semacam upacara perkenalan. Perkenalan apa, Mita? Bibi Emban mengetahuinya. Menurutnya, mungkin Baginda ingin memperkenalkan saudara seayahnya pada seluruh kerabat istana. Saudara seayahnya? Maksudmu? Adiknya yang bernama Raden Karmapala tiba di Mataram. Oh, Karmapala? Iya, begitu kata Bibi Emban. Oh, Kakang Prabu tiba, Kak. Benarkah yang datang adalah dia? Setan liar itu. Anak nakal yang sudah menjadi semakin rusak. Itu dia. Gusti Prabu Sanjaya menuju kemari, diiringi beberapa orang di kanan kirinya, mulai memasuki Pendopo Agung. Prabu Sanjaya bersama-sama dengan Rakryan Dananjaya, Raden Karmapala, dan beberapa mantri utama memasuki Pendopo Agung. Sementara itu Raden Karmapala yang melangkah di samping Prabu Sanjaya menundukkan kepalanya. Agaknya benar dia. Iya. Dan mungkin laki-laki yang menggoda adik Pramita juga adalah setan itu. Akan akan kulihat reaksi dari adikku Pramita. Wahai para hambaku dan abdi yang setia, hari ini aku secara tiba-tiba mengumpulkan kalian adalah semata-mata untuk memperkenalkan saudaraku seayah, yaitu Raden Karmapala. Adikku Karmapala ini adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, seorang sakti yang hampir tiada tanding, dan dia juga adalah calon penguasa kerajaan besar di tanah Pasundan, yaitu Galuh. Hidup dan jayalah Pasundan, karena mereka adalah juga saudara kalian. Hidup Galuh, hidup Pasundan. Angkatlah kepalamu, biar rakyatku dengan jelas mengenalmu. Raden Karmapala segera mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu juga, dua orang wanita berdebar keras dadanya. Mereka adalah Anting Wulan dan Paramita. Ternyata benar adalah setan itu. Benar dugaanku. Hei, Mita, ada apa denganmu? Setan. Itu dia setannya, Kak. Aku harus membalaskan penghinaannya atas diriku. Kau tidak akan melakukan, adik Mita. Diam, dan jangan bertindak ceroboh. Aku harus membalaskan penghinaan ini, apapun yang akan terjadi pada diriku. Iya, tetapi ini bukanlah saat yang tepat. Kita dapat membicarakan hal ini setelah pertemuan ini selesai. Tenang. Lihatlah, itu Baginda memanggilmu. Itu dia, melambaikan tangannya ke arahmu. Nah, tenangkanlah hatimu. Mari, kita temui beliau. Tapi aku tidak dapat lagi menguasai diriku, Kak. Setan itu akan kuberikan hajaran. Iya, aku mengerti. Tetapi ini bukanlah saat yang tepat. Nah, ayo kita ke sana. Lihat itu, Baginda kembali melambaikan tangannya padamu. Ayo. Baiklah, Kak. Pala, inilah Paramita, putri dari Prabu Jaya Suntana dari Karangsedana. Dia kini tinggal di istanaku bersama-sama dengan Anting Wulan. Tentu kau telah mengenalnya, bukan? Anting Wulan adalah putra dari Paman Kuda Amoksa, dan ini adalah Sakapawaguna. Iya, aku sudah mengenalnya. Ketika aku masih kecil, aku memanggilnya Bibi Wulan. Bibi, masih mengingatku, bukan? Tentu saja, Raden. Tidak ada seorang pun yang pernah mengenalmu akan dapat melupakanmu. Maafkanlah aku, Bibi Wulan, jika aku pernah berbuat salah pada waktu-waktu yang lalu. Ya sudah, tentu aku akan memaafkan semua bentuk penyesalan yang sepenuh hati. Agaknya telah terjadi suatu persoalan di antara kalian. Tapi baguslah jika kalian sudah saling memaafkan dan mau bersikap dewasa. Wulan, ada apa dengan Pramita? Mengapa badannya getaran seperti itu? Entahlah, tuanku. Mungkin dia merasa kurang enak badan. Oh, jika begitu marilah kita berbincang di serambi dalam. Tempat ini menjadi semakin panas. Paman Gananjaya, tolong kau lanjutkan upacara dengan hidangan makan pagi sekedarnya. Baik, tuanku. Ayo, duduklah, adik Paramita. Kau juga Karmapala. Jangan seperti seorang wanita yang baru meningkat remaja. Ayo, duduklah di sampingku. Baik, Kakang Prabu. Sejak tadi, aku belum mendengar suaramu, adik Paramita. Coba kau bicaralah sepatah, dua patah untuk menyambut kehadiran adikku Karmapala. Senang sekali saya bertemu dengan saudara dari Kakang Prabu. Iya. Akan tetapi, sikap dari saudara Kakang Prabu jauh dari sopan santun. Dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi saudara Kakang Prabu. Mita, pemuda itu sepantasnya adalah seorang penjahat cabul. Mita, Tuan Kesanjaya, hamba mohon ampun atas kelancangannya. Ada apa ini sebenarnya, Paramita? Mengapa engkau jadi begitu mendendam pada adikku Karma Pala? Tuanku dapat menanyakan sendiri padanya. Pala, benarkah engkau telah mengganggu Paramita? Mengganggu Paramita yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri? Ayo, katakan cepat. Jangan diam seperti itu, Pala. Iya, benar Kakang. Aku sudah mengganggunya. Tapi aku kira aku tidak menyakitinya. Aku hanya sekedar bermain-main. Tapi kau telah menyebabkan Paramita menjadi demikian berangnya. Apa sebenarnya yang telah engkau lakukan? Kakang, aku tidak melakukan apa-apa. Jika memang aku telah mengganggunya hingga membuatnya sakit dan kecewa, mengapa ia tidak mau mengatakannya? Gangguan itu hanya sekedar gangguan yang tidak ada artinya. Benar tuanku, hamba kira adik Paramita masih terlalu menurutkan emosinya. Harap tuanku menyudahinya saja. Bukankah begitu Paramita? Paramita, Paramita akan segera mengerti dan menyadari keadaannya. Untuk itu, mohon tuanku untuk menyudahinya. Iya, aku akan mencoba untuk melupakannya. Pertemuan yang sebentar lagi akan kita lakukan adalah sebuah pertemuan penting. Karena itu kuharap kau jangan lagi bertindak terlampau menurutkan kehendak hatimu. Oh, baiklah Kakang. Jika begitu, aku mohon pamit ke belakang. Aku ingin beristirahat. Pergilah. Dan kau juga boleh beristirahat, adik Paramita. Aku dan Anting Wulan, Saka Palwaguna, dan beberapa pejabat istana akan mengadakan sebuah rapat penting mengenai penyerbuan ke timur. Iya, baiklah. Saya akan beristirahat. Dan engkau, Saka dan Wulan, tolong beritahu yang lain. Kita akan memulai pertemuan itu di ruang pertemuan khusus. Aku tunggu secepatnya. Baik, tuanku. Mengapa Kakang Senjaya bersikap demikian keras padaku? Siapakah gadis itu sebenarnya? Apakah hanya sekedar menggodanya, mengganggunya? Aku yang sesungguhnya adalah adiknya. Adik penguasa tanah Mataram ini akan mendapat marah seperti itu. Benar-benar aneh. Benar-benar aneh. Itu ada Amban yang dahulu kuajak bicara tentang Paramita. Aku akan menanyakan kembali tentang hubungan Paramita dengan kakangku. Hei, Bibi Emban, kemarilah. Ada apakah tuanku memanggil hamba? Ada sedikit hal yang ingin kutanyakan padamu. Dan kuharap kau mau menjawab dengan sejujur-jujurnya. Maukah kau menjawabnya, mengatakannya? Tentu saja, tuanku. Tuanku adalah junjungan hamba pula. Tuanku sesungguhnya adalah orang kedua di dalam keraton ini. Bagus. Tapi kau tidak perlu menganggapku demikian tingginya. Dengarlah. Apakah engkau tahu hubungan antara Paramita dengan junjunganmu Prabu Sanjaya? Apakah maksud tuanku yang sebenarnya? Maksudku, apakah antara junjunganmu Prabu Sanjaya dan Paramita ada hubungan khusus? Jika itu hamba tidak tahu tuanku. Hamba tidak tahu dan tidak mengerti tuanku. Masakan kamu tidak tahu? Bukankah kau adalah hamba pengasuh Paramita? Mustahil kau tidak mengerti ada atau tidaknya hubungan di antara keduanya. Dengarlah Bimban. Pertanyaanku ini penting artinya. Jika engkau tidak menjawab secara sejujurnya, bukan mustahil akan terjadi keributan jika aku salah bersikap. Kau tentu mengerti bukan maksudku? Sesungguhnya lah Tuanku Sanjaya kerap datang mengunjungi putri Paramita. Tetapi hamba tidak tahu apakah ada hubungan khusus seperti yang tuanku tanyakan. Jadi cukup sering baginda mengunjunginya? Benar tuanku. Hampir setiap hari baginda tidak pernah lupa menyambanginya untuk sekedar berbincang-bincang. Maaf, hanya itulah yang hamba ketahui. Mohon ampun jika ada yang salah dalam keterangan hamba. Tidak, Bi. Kau tidak bersalah. Malah aku berterima kasih atas semua keteranganmu. Nah, sekarang kau boleh pergi. Baik, permisi tuanku. Benar dugaanku. Agaknya ada hubungan yang serius antara Kakang Sanjaya dan Paramita. Pantas saja kakak menjadi marah besar. Hei, siapa itu? Oh, Paramita. Apa? Mengapa dia memberiku tanda untuk mengikutinya? Baiklah, akan kuikuti. Dan ini mungkin merupakan kesempatan baik bagiku untuk meminta maaf dan memperbaiki hubunganku dengan calon iparku. Dia menuju keluar istana. Paramita berjalan terus meninggalkan istana Mataram. Sementara itu Raden Karmapala mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan terus hingga keluar kota raja. Dan ketika mereka tiba di pinggiran hutan yang sepi, Paramita menghentikan langkahnya. Bagus. Ternyata engkau juga mempunyai nyali untuk mengikutiku. Engkau kini bukan lagi seorang pengecut yang selalu menyembunyikan diri setelah melempar batu. Sebenarnya, apakah keinginanmu, Paramita? Jika perbuatanku kemarin membuatmu kecewa, aku memohon maafmu. Sungguhnyalah, sebagaimana yang kukatakan dalam suratku itu, aku benar-benar menyukaimu. Aku senang berteman denganmu. Pemuda mata keranjang, perayu wanita. Kau sebenarnya adalah pemuda yang berbahaya. Karena itu, aku harus memberikan pelajaran pada pemuda sepertimu. Hop, bersiaplah. Tunggu dulu, Nona Paramita yang manis. Tunggu dulu. Aku tidak ingin bertempur denganmu. Percayalah, jika kau mau memaafkan aku akan bersedia menjadi seorang adik ipar yang baik. Heh, apa katamu? Adik ipar? Apa maksudmu, setan? Mengapa engkau masih juga berpura-pura? Seluruh penghuni istana ini sudah mengetahui tentang hubunganmu dengan Kakang Sanjaya junjunganmu. Iblis bermulut kotor. Rasakan ini ajaranku. Ya, hop. Ya, hop. Ya. Sabarlah, Nona Manis. Hop. Ya. Ya. Harus mengajarmu. Harus. Ya. Aku memang sudah menyusahkanmu. Membuatmu sakit hati. Karena itu, aku bersedia untuk menerima hajaran. Nah, pukullah sekarang, Nona Manis. Aku tidak akan melindungi tubuhku dengan kekuatan sakti. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Yang penting, aku ingin melihat kau terkapar dan merangkak memohon ampun. Hiat! Hop! Hai! Hop! Hai! Hop! Hai! Cukup! Raden Karmapala menerima pukulan yang keras dari Paramita tanpa mengakhiri tubuhnya dengan kekuatan saktinya. Dan beberapa saat kemudian, Raden Karmapala benar-benar terkapar. Tapi setelah beberapa saat, ia segera bangkit dengan tertatih-tatih. Cukup Nona yang galak. Kau terlalu beringas. Pukulanmu keras sekali. Aku tidak peduli. Kau telah menghinaku. Kau telah merusak kehormatanku. Sesungguhnya lah, pemuda macam dirimu memang pantas mati. Pemuda perusak wanita bejat. Mampus kau. Paramita yang menjadi sakit hati dengan perbuatan Raden Karmapala mengajaknya pergi keluar kota. Dan di tempat tersebut, Paramita berusaha untuk menuntaskan dendamnya, menyerang Raden Karmapala dengan membabi buta. Melihat hal tersebut, Raden Karmapala yang merasa bersalah menerima pukulan itu tanpa membalas, sampai akhirnya ia memuntahkan darah segar. Cukup. Cukup, Nona Paramita. Kau terlalu beringas. Pukulanmu keras sekali. Aku tidak akan peduli. Apapun yang terjadi dengan dirimu, aku tidak peduli. Kau telah menghina aku. Kau telah merusak kehormatanku. Sepantasnya lah pemuda sepertimu itu mampus. Cukup, cukup, Nona. Cukup. Kukira cukup balasanmu itu. Maafkan hamba Tuanku Karmapala dan juga Tuanku Paramita. Sebenarnya hamba tidak ingin mencampuri urusan Tuanku berdua. Akan tetapi, kau tidak perlu bicara terlalu banyak. Perbuatanmu yang mencampuri urusan kami adalah benar-benar tidak dapat dimaafkan. Karena keusilanmu telah membuat Putri Paramita semakin kecewa. Karena itu, kau harus kuberi hukuman. Maafkan hamba, Tuanku. Sesungguhnya lah hamba tidak bermaksud buruk. Apapun katamu, kau harus menerima hukuman dariku. Raden Karmapala kemudian menghujani Ki Gambus dengan pukulan-pukulannya yang gencar. Akan tetapi, laki-laki gagah dan tinggi besar itu mampu menghalau semua serangannya. Hal tersebut membuat Raden Karmapala menjadi semakin berang dan kemudian ia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dan dengan sekali hentak, tubuhnya naik ke atas. Oh, Dewata Agung. Anak itu naik ke atas tanpa menjejakkan kaki lagi. Wah, luar biasa sekali. Belum lagi hilang rasa terkejut Ki Gambus, yang merupakan salah seorang tokoh andalan Mataram. Raden Karmapala sudah menghujani orang tua itu dengan pukulan-pukulan saktinya, yang mencicit bagaikan suara kelelawar yang haus darah. Ki Gambus mulai terdesak hebat. Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Raden Karmapala dari segala arah membuatnya tak dapat lagi bernafas. Beberapa bagian tubuhnya yang tak dapat dijaga telah mulai memar dan membengkak. Sedangkan tangannya yang dipergunakan untuk menghalau serangan tidak luput dari luka memar yang sangat menyakitkan. Sudahlah, apa menyerah Tuanku? Hei, mundur. Jangan menyingkirlah Paramita. Kenapa aku harus menyingkir? Aku justru harus membunuh manusia mata keranjang, merusak wanita seperti dirimu. Aku akan membunuh dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku pada Kakang Prabu Sanjaya. Aku tak dapat lagi mengontrol seranganku. Berbahaya sekali jika terus menerus seperti ini. Hei, turun kau penjahat gila, laki-laki mata keranjang. Sudahlah, sebaiknya Tuan Putri kembali. Biarkanlah urusan ini Gusti Prabu yang menjelaskannya. Apapun yang terjadi, ini adalah urusanku. Dan akulah yang harus menyelesaikannya. Aku bukan anak kecil lagi. Dan kau, siapakah engkau, Paman? Aku diperintahkan Gusti Prabu untuk menjaga dan mengawasimu, Tuan Putri. Ternyata perasaan Gusti Prabu cukup tajam. Jadi engkau bergerak adalah atas perintah Kakang Sanjaya? Ya, benar, Tuanku. Hamba tidak akan berani bergerak dan mencampuri semua ini jika tidak mendapat perintah dari Gusti Prabu Sanjaya. Bagus. Jika begitu, sampaikanlah salamku padanya. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutannya yang hangat. Dan aku mohon maaf karena pergi meninggalkan Mataram tanpa izinnya. Selamat tinggal. Kuharap Paman mau untuk merahasiakan apa yang Paman lihat dan dengar di sini. Biarlah kepergian Raden Karmapala, aku yang akan menyampaikannya. Asalkan hamba tidak mendapat marah dari Gusti Prabu, tidak apa-apa. Jangan khawatir, Paman. Aku yang akan mempertanggungjawabkan jika sampai Baginda memarahimu. Terima kasih, Paman. Dewata Agung, cabutlah saja nyawaku ini. Tidak ada artinya lagi hidup ini jika harus menanggung aib seberat ini. Kakang Purbaya, Kakang Purbaya, kau telah membuat hancur hidupku. Kau telah merusak seluruh masa depanku. Aku kini tidak lebih dari sampah, wanita hina yang tidak berharga lagi. Bahkan adik Kakang Prabu pun telah menghinaku sedemikian rupa, menganggapku seperti wanita kotor yang tidak berarti. Laki-laki setan, laki-laki kejam. Aku akan membalaskan semua sakit hatiku ini. Aku akan membalaskannya. Aku tidak akan membiarkan mereka berbuat semena-mena terhadap diriku. Awas kau Kakang Mas Purbaya, dan kau juga Raden Karmapala. Dapat aku lakukan dengan kedua laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki tidak bermoral itu. Mereka memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Oh, bagaimana aku dapat membalaskan semua sakit hatiku ini? Oh iya, iya, pedang ular mas. Iya, pedang itu akan dapat membantuku. Kukira pasti itu bukanlah dusta. Aku akan mencoba meminjamnya secara diam-diam dari Kak Wulan. Aku akan menulis surat dan meninggalkannya di tempat mana aku ambil pedangnya. Aku harus kembali ke kamar Kak Wulan dan menunggunya di sana. Sekembalinya dari pertemuan, hari telah menjelang malam. Anting Wulan menemukan Paramita telah tertidur pulas. Kemudian, setelah berpamitan dengan suaminya yang tidur di luar kamar, Anting Wulan merebahkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian... Oh, hari sudah jauh malam, dan pasti Kak Wulan sudah pulas tertidur. Oh, pedangnya diletakkan di atas meja itu. Bagaimana aku dapat membawanya tanpa menimbulkan kecurigaan? Oh, semoga Kak Wulan tidak terbangun dengan langkah ini. Oh, aku mendapat akal. Aku akan menggunakan memakai baju Kak Wulan. Aku akan menyamar sebagai dirinya untuk menghilangkan kecurigaan para penjaga. Ya, ya. Aku akan menyamar sebagaimana dirinya. Tanpa mendapat kesukaran, Paramita berhasil mendapatkan pakaian Anting Wulan dan kemudian memakainya. Sementara itu Anting Wulan tertidur bagaikan kena sirup yang teramat kuat. Setelah selesai berganti pakaian, Paramita segera keluar dari dalam kamar itu melalui jendela. Aku akan mengambil kuda para pengawal yang terletak di dekat pintu gerbang istana. Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan menghalang-halangi aku. Bagus. Beberapa orang penjaga tidak ada yang berani memperhatikan aku dengan cermat. Pakaian dan pedang yang tergantung di pinggangku telah menjadikan kesan yang kuat bahwa aku adalah Kak Wulan. Kemudian, Paramita menggiring kuda gagah itu menuju gerbang Istana Mataram. Para penjaga gerbang yang menyapanya tidak disahuti. Paramita segera melompat naik ke atas kuda dan kemudian menghela kudanya lari meninggalkan Istana Mataram. Kegelapan malam telah berhasil melindunginya. Bahkan di luar semua itu, kekuatan kasat mata dari Nenek Ranggis pun telah membantunya melancarkan sirup pada Anting Wulan yang memang telah pulas tertidur. Paramita terus memacu kudanya tiada henti menuju arah barat. Sementara itu, malam terus berlalu dan ketika pagi menjelang. Kakak, Saka! Kanda! Ada Saka! Mengapa kau berteriak-teriak? Celaka, Kanda. Pedang ular emasku. Adik Pramita. Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda! Dinda, ceritakanlah dengan jelas. Ayo. Kanda, kau bacalah sendiri. Apa ini, Dinda? Siapakah yang menulis rontal ini? Pramita kah? Bacalah, Kanda. Bacalah apa yang tertulis di dalamnya. Kakak Wulan yang baik dan Kakang Saka yang saya hormati. Perbuatan saya mungkin akan membuat kakak berdua marah. Tetapi saya kira inilah satu-satunya jalan bagi saya untuk melunaskan dan menuntaskan semua sakit hati saya pada laki-laki yang telah menghina saya. Pedang ular mas hanya saya pinjam dan saya pasti akan mengembalikannya. Percayalah, saya tidak akan mengambilnya. Saya bukan mencurinya. Saya pinjam pedang ini dan saya akan menjaganya dengan taruhan nyawa saya. Sampaikan salam saya pada Kakang Prabu Sanjaya dan mohonkan maaf darinya. Juga sampaikan pesan dari Raden Karmapala yang juga meninggalkan Mataram tanpa izin. Selamat tinggal, Kak Wulan. Semoga kakak tidak marah pada saya. Sekali lagi saya hanya meminjam dan akan mengembalikannya kelak. Hormat saya, Pramita. Gila, berbahaya sekali. Pedang itu akan menjadi hantu yang haus darah di tangan Pramita, yang mengalami tekanan batin karena sakit hati dan merebutnya kembali. Ya, kita harus mengejarnya dan merebutnya kembali. Tapi bagaimana mungkin, Kanda? Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. 3 hari lagi, Baginda telah memutuskan untuk segera berangkat ke timur, meluaskan wilayahnya. Haruskah kita mencarinya demi kepentingan pribadi kita, Kanda? Dan mengorbankan rencana besar dari Gusti Prabu? Tidak, Dinda. Jika kita mencari pedang itu, bukan berarti untuk kepentingan pribadi kita semata. Tapi itu adalah untuk kepentingan umum pula. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pedang yang haus darah itu sangatlah besar, Dinda. Dan lagi, bukankah kita mempunyai waktu 3 hari sebelum keberangkatan pasukan besar Mataram? Iya, Kanda. Kita akan menyampaikan berita ini dan meminta izin Baginda untuk meninggalkan Mataram 1-2 hari. Ayolah, lekas kita laporkan semua ini. Gila! Apa sebenarnya yang telah dibuat oleh Karmapala terhadap Pramita? Aku khawatir anak itu telah berbuat yang tidak pantas padanya. Awas kau, Karmapala. Jika memang kau berani menggoda dan menyakiti hatinya, aku akan menghajarmu. Aku akan membuat kau jera, berlutut, dan memohon ampun pada Pramita. Lalu bagaimana, tuanku? Jika hamba berdua mempergunakan beberapa hari waktu yang tersisa ini untuk mencari Pramita, kami akan kembali 1 hari sebelum keberangkatan. Hamba kira cukup waktu tersebut untuk persiapan hamba berdua. Iya, kau boleh pergi mencarinya. Tapi jangan sampai kau lupa, waktumu hanyalah 2 hari, Saka. Besok malam, kau sudah harus tiba di sini. Waktumu cuma hari ini sehari penuh dan besok hingga sore hari. Hamba mengerti, tuanku. Besok malam, hamba akan kembali. Iya. Nah, pergilah. Doaku menyertai kalian. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna meninggalkan Istana Mataram. Kakak, sebaiknya kita berpisah saja. Kau mencari ke arah timur dan selatan, sedangkan aku mencari ke arah barat dan utara. Dengan begitu, kita akan menghemat waktu. Baiklah, Adik Wulan. Hea, hea, hea. Thank you. Situnggul menuju arah utara untuk kemudian memutar ke arah barat. Ayo, larilah cepat Tunggul. Kita hanya mempunyai waktu sedikit. Hiya, hiya, hiya. Tunggulan tersirap manakala ia datang lebih mendekat. Tubuh-tubuh manusia tanpa kepala, potongan-potongan anggota tubuh berserakan di tanah dan rerumputan. Ternyata masih ada yang hidup. Itu di rerumputan sana. Siapakah kalian ini Kisana? Dan siapakah yang telah membuat kalian jadi seperti ini? Pegang ular emas. Oh, yang aku jagat Dewa Betara. Pedang itu telah menunjukkan kembali kehausannya. Aku bersalah telah mendorong terciptanya pedang iblis itu. Dan aku tidak berhati-hati menjaganya. Aku akan mencari sampai kapanpun dan dimanapun Paramita berada. Ya, aku sadar ini semua adalah karena pengaruh dari kekuatan Nenek Ranggis. Pengaruh dari dendamnya yang jahat. Aku pun tidak dapat menguasai diriku manakala terbuai dan asik mempergunakan. Ya, apalagi Paramita. Anak itu masih terlalu muda. Aku khawatir pedang itu akan terus memakan kurban. Dan lebih berbahaya lagi jika pedang itu direbut oleh orang jahat yang berkepandaian tinggi. Aku akan mengebumikan dulu mayat-mayat yang malang ini dan yang memang merupakan tanggung jawabku. Arahnya menjadi semakin jelas ke arah barat. Aku akan terus mengejarnya. Hiya, hiya, hiya. Antinggulan kemudian membedal kudanya menuju arah barat. Dan menjelang senja ia beristirahat di sebuah desa kecil. Duduk dan mengaso di balai-balai di muka pondok salah seorang penduduk desa. Terima kasih, Nek. Bersama siapakah Nenek tinggal di sini? Sama kakek, suami Nenek. Ada apakah? Duduk saja dengan tenang. Suamiku adalah seorang yang sangat ramah sekali. Iya, saya percaya kakek dan nenek adalah orang yang ramah. Saya hendak melepaskan ikatan kuda saya. Barangkali ia hendak mencari makan di sekitar tempat ini, Nek. Nah, Tunggul, carilah makan di sekitar tempat ini. Jika memang kau mau, aku akan beristirahat hingga besok di pondok ini. Hari sudah mulai gelap. Benar-benar pandai kuda itu, Nona. Kelihatannya dia cerdik dan dapat menangkap kata-katamu. Iya, Nek. Nek, bolehkah saya bermalam di tempat Nenek? Oh, mengapa tidak boleh? Nenek dan kakek hanya menempati satu kamar saja. Dan satu kamar lainnya masih kosong. Tetapi selalu Nenek bersihkan. Oh, tinggallah, dan menginap di sini. Kita akan berbincang-bincang hingga jauh malam. Kapankah kakek pulang, Nek? Ya, biasa saat-saat seperti ini. Kakek pikun itu sudah kembali. Tapi, kenapa ya sekarang belum juga kelihatan batang hidungnya? Awas, jika dia pergi ngelayap tidak karuan, akan kujewer hidungnya. Marilah kita masuk saja. Nyamuk-nyamuk kebun sudah mulai keluar. Mari. Baiklah, Nek. Mau apa, Nek? Membuat api? Biarlah saya yang membuatkannya, Nek. Saya membawa batu api. Oh ya, di mana lampu minyak nenek? Itu di sudut gubukku ini. Kemudian, Anting Wulan membantu nenek tua yang tinggal di ujung desa membuat api, bahkan kemudian memasak air. Malam pun akhirnya tiba. Kemanakah si kakek pikun? Mengapa ia belum tiba juga? Kemanakah kakek pergi, Nek? Suamiku pergi ke desa tetangga untuk menjual kambing piaraan kami. Di sana ada sebuah pasar yang cukup besar. Benar-benar tua gila. Membuat orang menjadi cemas saja. Awas kau. Jika sebentar lagi tidak juga kembali, akan kususul ke sana. Benar-benar tidak tahu diri. Nah, itu dia. Pasti kakek pikun itu datang. Awas kau. Aduh, Nek. Apalagi? Apalagi engkau ini adu-aduan? Engkau tidak boleh didiamkan saja. Harus ku beri hukuman. Ayo, kemarikan hidungmu. Ayo, kemarikan. Aku harus menjewer hidungmu. Ayo. Tunggu dulu, Nek. Tunggu dulu. Aku akan ceritakan sebabnya. Tunggu dulu. Tidak. Beberapa hari yang lalu juga engkau terlambat. Mengaku ada keributan. Menyaksikan keributan di sana. Ayo kemarikan hidungmu. Aku harus menjewernya. Ayo. Tunggu dulu, Nek. Aduh, malu itu. Rupanya ada tamu di rumah kita. Cukup berhentilah. Jangan mengejar-ngejarku seperti ini. Aku tidak mau kau disai lagi seperti dulu. Keributan. Alasannya keributan. Kemudian engkau berpanjang lebar bercerita tentang dosamu itu. Iya kan? Kau dulu mendustaiku dengan adanya keributan. Kau mengatakan ada keributan, tapi ketika kutanyakan, semuanya dusta. Sekarang apalagi alasanmu? Ayo, aku mau tahu. Aku capek sekali, Nek. Sampai di rumah bukannya engkau berikan aku minum, tapi kau kejar-kejar aku seperti ini. Capek. Ayo, sekarang ceritakan apa alasanmu sampai terlambat sekali. Ayo, apa keributan lagi? Tadi di desa tetangga kita ada... Susah sekali aku mengatakannya. Susah sekali, Nek. Ayo katakan. Kali ini jangan mendustaiku seperti dulu. Iya. Aku tidak akan mendustaimu, Nek. Tidak, tapi kali ini benar. Benar, Nek. Iya, ya, benar apa? Katakan saja. Kenapa jadi gagal gugup? Katakan saja. Apa? Anu, Nek. Tidak dusta. Ada keributan, Nek. Berdusta lagi. Kemarikan hidungmu. Biar aku jewer kakek tua tidak tahu diri ini. Ayo, mari, ayo. Tunggu dulu, Nek. Ini benar-benar terjadi. Seorang gadis remaja berhasil membunuh 5 orang begundal pasar. Mereka dibawa dengan pedangnya, Nek. Berani kau men... Tunggu dulu, Nek. Kenapa? Apa engkau kasihan dengan kakek tua pikun ini, Nona? Nenek, sebaiknya kita dengarkan cerita tentang keributan itu, Nek. Kau kena dikibuli oleh kakek tua ini. Ayo kemari kakek tua. Serahkan hidungmu. Aku harus menjewernya. Ayo. Sebentar, Nek. Berhentilah sebentar. Cerita itu bukanlah dusta. Aku saat ini sedang mengejar-ngejar gadis yang menggunakan pedang ular mas. Iya, betul, ular mas. Pedang ular mas, gadis itu memang menggunakan pedang berwarna kuning keemasan. Dan pedang itu berbentuk ular dari tangkainya hingga ke ujung pedangnya. Kau benar, Nona. Agaknya engkau mengenalnya, Nona. Iya, aku mengenalnya, Kek. Ceritakanlah. Apa yang telah terjadi di desa tetangga sana? Jadi engkau kali ini tidak berdusta, kakek pikun. Baiklah, jika begitu, berceritalah. Aku juga ingin mendengar ceritamu itu. Tapi aku lelah sekali, Nek. Ambilkan aku minum dulu. Biarkanlah aku yang mengambilkan. Gerakanmu gesit sekali, Nona. Agaknya engkau juga seorang wanita pendekar seperti gadis yang lengas tadi. Ceritakanlah kejadian itu, Kek. Baiklah. Begini. Baru saja aku selesai menjual kambing kita itu, tiba-tiba aku mendengar keributan. Aku melihat seorang nona muda yang sedang berkelahi dengan seorang begundal pasar. Kemudian setelah beberapa saat dipukul jatuh bangun oleh gadis itu, beberapa orang kawannya muncul. Maka jadilah gadis itu dikeroyok oleh 5 orang begundal pasar. Karena tidak dapat menghadapi dengan tangan kosong, gadis itu kemudian mengeluarkan pedangnya. Berkelojatan 5 begundal pasar itu. Syap-syap begitu. Orang-orang berlarian. Dan kemudian nona itu pun meneruskan perjalanannya. Maka ramai orang membicarakannya. Membicarakan gadis muda dengan pedang mas. Pedang ular mas. Begitu. Kemanakah larinya gadis itu, Nek? Kek? Arah barat? Ataukah ke arah lain? Aku itu kurang jelas, Nona. Aku tidak tahu kemana perginya. Baiklah. Aku permisi saja. Terima kasih atas budi baik kalian berdua. Kau kemana kau, Nona? Kok seperti itu? Datang tiba-tiba, kini pergi juga tiba-tiba. Ini semua adalah karena engkau, kakek tua, yang membawa cerita-cerita buruk. Awas, kemarikan hidungmu. Biar aku jewer. Kemarikan hidungmu. Tunggu dulu, Nek. Aku tidak bersalah. Kenapa kau... Mas, lihat itu, Nek. Lepaskan hidungku ini. Lepaskan hidungku. Lihat, itu emas. 2 keping uang emas, Nek. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Anting Wulan segera membedal kudanya menuju desa tetangga. Dan tidak lama kemudian, Anting Wulan tiba di desa tetangga yang mulai menjadi sepi. Di manakah aku bisa mendapatkan keterangan tentang pertempuran itu? Ke pasar di mana terjadi pertempuran? Ataukah mencari kepala desanya? Nah, itu. Ada seorang penduduk akan kutanyakan padanya tentang Paramita. Selamat malam, Paman. Bisakah aku mendapat sedikit keterangan? Tentu, Nona. Apakah yang bisa aku bantu? Bukankah di desa kalian sore tadi terjadi keributan? Iya, benar, Nona. Seorang gadis asing berkelahi dengan 5 begundal desa ini. Ada apakah? Apakah kau hendak menanyakan tentang gadis itu? Benar. Apakah engkau tahu kemana perginya gadis itu? Setidak-tidaknya arah kepergiannya? Arah kepergiannya? Ke arah sana, Nona. Ke arah barat, aku kira. Iya, arah barat. Ada apakah? Apakah Nona temannya? Atau seorang musuhnya? Tidak. Aku hanyalah seorang pengembara yang kagum akan kehebatan gadis itu. Terima kasih, Kisana. Hiya. Dengan kecepatan kudaku, si Tunggul, aku akan mencoba mengejarnya beberapa saat ke barat. Setelah itu, aku akan melingkari daerah yang telah kulalui. Dengan demikian, mungkin aku akan dapat menjumpainya. Kukira cukup jauh aku tinggalkan desa tadi. Dan Paramita pun belum sejauh ini meninggalkan desa tadi. Aku akan mencoba melingkari daerah yang kulalui tadi. Ayo Tunggul, kita kembali berputar melalui utara dan nanti kembali lagi melalui arah selatan. Hiya. Tidak sebuah desa pun yang kujumpai dalam perjalanan ini. Apakah benar Paramita menuju barat? Malam menjadi semakin larut. Tidak mungkin aku dapat menjumpai Paramita dalam kegelapan hutan. Kecuali jika anak itu bermalam sambil membuat api unggun yang cukup besar. Berhentilah dulu, Tunggul. Aku akan mencoba menerapkan aji 4 arah pembeda gerak. Jika saja kebetulan anak itu bersembunyi beberapa ratus tombak di sekitar sini, aku pasti akan dapat menemukannya. Mudah-mudahan saja. Empat arah pembeda gerak adalah sebuah aji peninggalan sakti andalan perguruan Gua Larang. Dengan ajian tersebut, seseorang akan dapat mendengar suara apapun dari jarak ratusan tombak. Desir angin, gersik dedaunan, serta derik serangga hutan dengan jelas dapat didengar. Bahkan dengan aji tersebut, Anting Wulan kini mulai mencoba memilah-milahkan beberapa suara yang bercampur baur. Tidak ada seorang pun yang berada di sekitar sini. Dan aku pun tidak menjumpai desa di sekitar tempat ini. Kemana aku harus mencarinya? Biarlah, aku bermalam saja di hutan ini. Besok aku akan melanjutkan kembali perjalananku. Sungai untuk mencuci muka dan kemudian melanjutkan perjalananku ke arah barat. Tapi aku harus memadamkan api. pada perapianku dengan sebaik-baiknya, agar apinya tidak merusak dan membakar hutan. Beberapa saat kemudian, anting Wulan sudah berada di punggung si Tunggul kembali, dan kemudian berputar-putar mencari Paramita tanpa hasil. Dan ketika hari menjelang senja, anting Wulan dengan sangat terpaksa kembali ke Mataram menghadap Prabu Sanjaya dan menceritakan semua yang ditemuinya. Tapi apakah benar semua kekejaman yang kau lihat itu adalah perbuatan Paramita? Apakah tidak mungkin itu adalah perbuatan orang lain? Tanda-tandanya sudah menunjukkan, tuanku. Pedang ular mas. Tapi sungguh-sungguh sukar untuk dipercaya. Jika Paramita bisa melakukan hal yang demikian itu, Wulan. Tuanku, jangankan Paramita. Anting Wulan sendiri yang jauh lebih dewasa tidak mampu untuk menguasai pedang ular itu. Apa maksudmu? Dalam peperangan yang baru lalu, dengan susah payah hamba akhirnya berhasil memaksakan anting Wulan untuk menyarungkan kembali pedangnya. Untuk tidak mempergunakannya. Dalam peperangan itu, istri hamba ini seakan-akan menjadi seorang iblis yang haus darah. Pedangnya digunakan sebagai alat pembantai yang sangat mengerikan. Benarkah demikian perbawa dari pedang itu? Lalu dari manakah engkau mendapatkan pedang itu, Wulan? Dari kakek hamba, tuanku. Kakek hamba yang membuatkan pedang itu. Tapi sebelum sempat kakek menghilangkan pengaruh buruk dari pedang itu, kakek sudah meninggal. Meninggal di samping perapian tempat membakar pedang itu. Benar-benar sebuah pedang yang luar biasa. Rasa-rasanya ingin sekali aku melihatnya. Pedang yang berbahaya itu harus segera kau rebut dari tangan Paramita. Kasihan sekali jika ia sampai terjerumus semakin liar. Sebaiknya kalau secara paksa sekalipun, kau bawa kembali anak itu kembali ke Mataram. Kasihan sekali dia. Jadi bagaimana dengan rencana penyerangan ke timur, tuanku? Rencana itu tetap berjalan sesuai dengan rencana. Biarlah Saka saja yang menyertaiku. Engkau boleh mengejar Paramita. Terima kasih, tuanku. Hamba kira itu adalah putusan yang seadil-adilnya, tuanku. Sesungguhnya lah, tuanku. Hamba datang kembali adalah karena tuanku. Karena janji hamba. Akan tetapi dalam hati ini penuh dengan keresahan memikirkan adik Paramita. Karena itu, jika memang tuanku mengizinkan, malam ini juga hamba ingin meninggalkan istana. Ya, berangkatlah. Aku pun sangat mengkhawatirkan anak itu. Aku menyukainya. Berangkatlah. Doaku menyertaimu, Wulan. Terima kasih, tuanku. Jika demikian, hamba mohon diri. Ya, antarkanlah istrimu keluar, Saka. Baik, tuanku. Hamba juga mohon pamit meninggalkan pendopo ini. Dinda Wulan, kau tidak ingin istirahat malam ini? Pengalaman yang kutemui, kusaksikan, memaksa aku untuk segera pergi mencarinya, Kanda. Aku tidak akan mungkin dapat beristirahat dengan tenang di bilik istana ini. Karena itu, biarkanlah aku pergi malam ini juga, Kanda. Iya. Memang jika mengingat apa yang kau ceritakan itu, kau pantas untuk menjadi cemas. Berangkatlah, Dinda. Doaku menyertai. Dan ingat, Dinda, jaga kandunganmu. Anak yang sangat kita harapkan itu. Terima kasih, Kanda. Aku pasti akan menjaga diriku dengan sebaik-baiknya. Kau juga berhati-hatilah, Kanda. Aku berangkat, Kanda. Hiya, hiya, hiya. Semoga yang agung melindungimu, sayangku. Melindungi bayi kita yang akan segera lahir. Yeah. samping Wulan memacu kudanya berusaha untuk mencari, menemukan Paramita yang telah membawa lari pedang ular mas miliknya. Sementara itu, marilah kita kembali mengikuti kisah perjalanan Paramita dengan pedang ular mas. Seperti yang kita ketahui pada kisah yang terdahulu, Paramita berhasil mengecoh para penjaga dengan mengenakan pakaian anting Wulan yang kemudian melarikan kudanya setelah berhasil keluar dari gerbang istana. Aku akan meninggalkan istana ini sejauh-jauhnya. Ya, arah barat. Laki-laki mata keranjang dan berjiwa cabul itu tentu menuju arah barat, ke kota Raja Galuh di tanah Pasundan. Hiya, hiya, hiya! Dengan pedang ular mas ini, aku akan membalaskan semua rasa sakit hatiku. Raden Karmapala serta Raden Purbaya. Purbaya bukan lagi kakang masku. Ia adalah manusia yang harus kubunuh. Laki-laki yang telah menghancurkan masa depanku. Tidak ada lagi yang kubanggakan. Tidak ada lagi kecerahan di hadapanku. Sungai ini. Sayup-sayup aku mendengar suara tertawa dan canda gadis-gadis. Tentu tak jauh dari sini ada sebuah desa. Cukup sudah. Tubuhku telah menjadi segar kembali. Sekarang aku akan melihat dari atas batu karang itu di mana desa terdekat dapat kudatangi. Hop! Jauh, atap-atap rumah di desa itu dapat kulihat dengan jelas. Sebaiknya segera saja aku ke sana. Hop! Ayolah Hitam, kita beristirahat di desa itu. Hiya, hiya, hiya, hiya! Sebuah warung yang ramai di desa itu, Paramita menambatkan kudanya. Dan kemudian tanpa memperhatikan pandangan orang-orang di warung itu, ia duduk dan memesan makanan. Apa mereka tidak pernah melihat seorang wanita? Memandangku seperti memandang sesuatu yang aneh saja. Hei, pelayan! Cepat sedikit! Iya, Nona. Ini sudah selesai. Ini, Nona. Pesanan Nona. Silakan, Nona. Panggillah kami jika masih memerlukan sesuatu. Tunggu dulu. Aku mau bertanya denganmu. Apa itu, Nona? Apa di desa ini tidak ada wanitanya? Apa maksud Nona? Wanita? Iya. Apa di desa ini tidak ada wanitanya? Iya, tentu saja ada, Nona. Pertanyaan Nona ini ada-ada saja. Tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku belum selesai bertanya. Jika memang desa ini ada wanitanya, kenapa itu? Kau lihat itu. Mata mereka jelalatan memandangku seperti memandang sesuatu yang aneh. Mungkin itu semua karena Nona begitu cantik. Permisi Nona, saya mau kembali ke belakang. Tunggu dulu pelayan. Ada lagi nih. Ini, kau bungkuslah semua makanan yang kupesan ini. Lalu? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Ini uangnya, bungkus saja cepat. Baik, baik Nona. Tanpa mempedulikan laki-laki yang banyak berkerumun di sekitarnya, Paramita meninggalkan warung dengan dada tengadah. Gadis yang teramat polos itu tidak menyadari bahwa sekelompok laki-laki di warung tersebut justru pandangannya tertuju pada pedang yang berada di pinggangnya. Tangkai yang kuning keemasan, indah berkilau, berkilat disentuh cahaya matahari pagi. Dan tanpa disadarinya pula, enam laki-laki yang kasar meninggalkan warung makan itu beberapa saat setelah Paramita pergi. Dan kemudian melarikan kuda-kuda mereka ke arah mana kepergian gadis itu. Tapi aku harus cepat menyelesaikan makanku ini dan kemudian melanjutkan perjalananku dengan cepat. Aku khawatir Kak Wulan akan mengejarku. Suara langkah kuda menuju ke arahku. Oh, siapakah mereka? Akan kulihat. Ada-ada saja pengganggu selera makanku. Hei, sepertinya mereka adalah laki-laki yang kulihat di warung makan tadi. Iya, tidak salah. Mau apa mereka? Mereka mendekatiku. Hei, ada apa kalian mendekatiku? Tegalan ini cukup luas. Pergilah saja jauh-jauh dari sini. Jangan mengganggu selera makanku. Gila! Setan-setan liar tidak tahu diri. Apa kalian memang sengaja mencari mati, ha? Pergi! Setan! Ini, kau makanlah sisa-sisa nasiku. Iblis wanita, rupanya kau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Kau akan kami cacah. Dan pedangmu itu agaknya sebuah pedang yang cukup berharga untuk kami miliki. Sikat dia di balang jantan. Tempara nasimu itu telah merubah kehendak kami tentang dirimu, ha? Mungkin jika dapat aku akan menikmati tubuhmu sebelum kupotong-potong. Kau telah menghina kami, kelompok begal di sekitar wilayah ini. Kelompok begal Alas Patok, ha? Rupanya kalian ini memang penjahat rendah yang pantas dihajar. Baiklah, majulah jika kalian memang ingin mencoba aku. Hop! Dan ini, rebutlah pedang ini jika kalian memang sanggup. Oh, pedang yang sangat hebat. Berhati-hatilah di balang jantan. Pedang itu mempunyai perbau yang sangat hebat. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menundukkan gadis liar itu. Luar biasa. Luar biasa pedang itu. Bagaimana Ki Balang Jantan? Kenapa kau terpaku di situ? Kau tidak melanjutkan seranganmu? Iblis wanita. Kau jaga ini serangan pukulanku. Adi Balang Jantan, hentikan seranganmu. Mundur. Seperti beberapa waktu yang lalu, kembali Paramita merasakan lengannya yang mengayunkan pedang ular mas dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang tidak dimengertinya. Pedang berkelebat cepat bagaikan bayangan iblis kuning. Dan di antara sinar itu diselingi oleh teriakan-teriakan menyayat. Yang Agung, apa yang telah terjadi? Tanganku, ras Rasa-rasanya ada yang mengendalikan. Pedang ini seakan-akan bergerak sendiri. Apa yang telah terjadi? Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Tidak kusangka engkau adalah seorang iblis yang menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Ayo kawan-kawan, kepung dan binasakan iblis wanita itu. Ya, ayo kalian semua. Ayo serang. Kawan kalian mati adalah karena mulutnya yang kotor. Kini, apakah kalian akan mengikutinya? Ayo, majulah kalian semua. Ayo kawan-kawan, serang. Para wanita berdiri terpaku dengan pedang ular emas yang terhunus dan telah diwarnai oleh darah. Beberapa saat gadis itu terpaku seakan-akan tidak sadarkan diri. Dan pada saat berikutnya, ia berhasil menguasai kembali kesadarannya. Dan oh, yang agung. Pedang ini kembali bergerak bagaikan dikendalikan makhluk halus. Semua terkapar dengan tubuh berantakan, tangan putus, kaki putus. Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Apakah wanita tua dalam mimpiku itu? Ya, dia telah menjanjikan keberhasilanku untuk melunaskan dendamku. Tapi apakah kakak Mas Purbaya akan kubuat seperti ini? Tidak mungkin. Walaupun kakang Mas Purbaya telah menghancurkan masa depanku, tapi bagaimana mungkin aku akan membuatnya seperti ini? Tidak. Aku hanya akan membuatnya tunduk dengan kekuatan pedang ini. Dan begitu juga dengan Raden Karmapala, laki-laki hidung belang itu. Aku akan membuatnya merangkak di tanah karena telah berani menghinaku. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Aku akan mempergunakan pedang ini sesuai dengan keinginanku. Membalaskan semua dendamku. Siapa lagi yang datang? Aku harus segera bersembunyi. Oh, 7 orang berkuda. Siapakah mereka? Apakah teman dari laki-laki yang kubinasakan? Oh, mereka telah melihat 6 orang korbanku itu. Oh, gila. Itu kakang Balang Jantan, kakang Jenurwenda dan kawan-kawannya. Setan nalas. Siapakah orang yang telah membunuhnya? Siapa yang telah membantainya? Hoi, menyebarlah kalian. Cepat periksa seluruh daerah ini. Orang itu pasti masih berada di sekitar ini. Lihat itu, mayat-mayatnya masih mengalirkan darah segar. Ayo cepat periksa. Mereka mencari ke setiap pelosok semak. Mereka pasti akan menjumpaiku. Tidak ada jalan lain lagi bagiku. Aku terpaksa harus keluar dari persembunyianku ini. Hei, cepat! Periksa setiap sudut batu dan semak. Aku yakin setan pembunuh itu masih berada di sekitar sini. Hei, Paul, gunakan pedang kalian. Ratakan semua semak-semak yang ada di sekitar kalian. Hei, siapa itu? Itu, kepung gak di situ. Ayo, kepung. Sebelah sana. Hei, mau apa kalian? Mengapa kalian mengepungku? Woi, siapakah engkau, nona muda? Mengapa engkau berada di sini? Mengapa engkau tanyakan itu padaku? Aku ingin berada di sini atau di sana, itu urusanku. Kenapa engkau yang jadi urusan? Apakah engkau melihat pertempuran yang baru saja terjadi? Pembantaian yang baru saja terjadi? Oh, k- k- Kakang Sumir. Dia Kakang, dialah pembunuh kelompok Kakang Balang Jantan dan Janur Rendah. Itu Kakang, kau lihat di atas sarung pedang itu ada titik-titik noda darah. Itu kau lihat Kakang. Nona, benarkah engkau yang melakukan pembunuhan keji pada orang-orang itu? Jika memang itu perbuatanku, kalian mau apa? Setan! Jika memang benar engkau yang membunuhnya, tentu saja kami akan membalaskan semua perbuatanmu itu 10 kali lebih keji dari apa yang telah engkau lakukan. Kami akan mengerat sedikit demi sedikit daging di tubuhmu untuk kami berikan pada hewan-hewan hutan. Kakang Sumir, jika memang gadis ini pembunuhnya, berarti dia tidak dapat kita buat main-main. Kita akan menyerangnya secara bersama-sama. Janganlah bertindak ceroboh, Kakang. Iya, aku sadar. Aku mengerti Adi Sumar. Kita akan mengepungnya dan menyerangnya bersama-sama. Ada apa? Mengapa kalian berbisik? Apakah kalian tengah menyiapkan aji langkah 1000? Ternyata engkaulah pembunuh keji itu. Karena itu rasakanlah pembalasan kami. Hei, kawan-kawan, mari kita balaskan sakit hati kawan-kawan kita. Serang dan binasakan gadis iblis itu. Lima laki-laki kasar menyerang bagaikan kerasukan setan. Mereka bertekad hendak membalaskan sakit hati kawannya yang terkapar dengan kepala putus. Mereka adalah begal-begal liar, penjahat mengganggu ketentraman umum. Sepantasnya lah mereka lenyap dari muka bumi. Aku tidak bersalah. Justru aku telah membantu menciptakan perdamaian dan ketentraman. Aku tidak bersalah. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya sebelum Kak Wulan berhasil mengejarku. Dan mudah-mudahan saja ada sekelompok orang yang lewat dan mau menguburkan korban-korbanku ini. Hop! Boleh beristirahat sebentar. Hari telah menjadi sedemikian teriknya. Sebentar lagi matahari akan turun dan panasnya akan hilang. Hop, ya. Aku akan beristirahat sebentar. Dan nanti menjelang sore hari, aku akan meneruskan kembali perjalananku. Aku akan mencari makan lagi di desa yang kutemui nanti. Pagi tadi, makanku belum sempurna, telah diganggu oleh kehadiran begal-begal liar. Siapa itu? Yang agung. Ternyata itu adalah Kak Wulan. Celaka. Agaknya ia telah berhasil mengejarku. Aku akan menjauhinya, menghindari arah kepergiannya. Aku akan memutar sedikit menuju utara. Hop. Ayo Hitam, kita jauhi Kak Wulan. Ya. Paramita memacu kudanya keluar dari arah tujuannya semula. Ia memacu kudanya menuju arah utara. Dan ketika hari menjelang sore, gadis ini memasuki sebuah desa yang cukup ramai. Dan tanpa turun dari punggung kudanya, Gadis yang manja dan sedikit tinggi hati itu menghelak udara perlahan di antara keramaian pasar di desa itu. Aku akan mencari warung yang cukup besar. Di situ aku akan menemukan makanan yang pasti lebih nikmat. Itu dia. Kebetulan warung itu tidak terlalu ramai. Hop. Aku akan makan di sini saja. Pelayan, bawakan untukku makanan yang paling enak di warungmu. Oh, iya, sebentar, Nona. Apakah yang Nona sukai? Nasi dengan daging kering atau dengan sayur? Bawakan makanan yang paling enak di warungmu. Keluarkan semua masakan yang kau banggakan. Nah, ini untuk pembayarannya. Iya, terima kasih, Nona. Akan kami siapkan segera, Nona. Tanpa ragu-ragu, Paramita mengangkat pedang ular emasnya dan kemudian meletakkannya di atas meja. Kemudian ia pun duduk sambil mengangkat kakinya ke bangku di hadapannya. Belum lagi makanan yang dipesannya tiba, dari luar tiba-tiba masuk seorang laki-laki tinggi kurus dengan kumis yang tebal melintang. Begitu masuk, mata lelaki itu langsung saja tertumbuk pada pedang ular mas yang belum lagi sempat dibersihkan dari noda-noda darah. Nah, para pendengar sekalian, apakah Paramita akan kembali membuat korban? Sampai sejauh manakah maut yang disebar oleh pedang ular mas? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murga. Sampai jumpa. Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Doom.